Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Mudzakirah Al-Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba', hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang terkait dengan perkara akidah dan kewajiban mengikuti tuntunan atau ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan membaca hadis ke-20, di mana hadis di dalam kitab ini ada 21 hadis, sehingga tinggal 2 hadis lagi. Insyaallah dalam 2 pertemuan kita selesaikan. Al hadis al ishrun, hadis yang ke-20. Judulnya adalah Najatul Ummah. Bisa dilihat di daftar isi, kalau di sini enggak terlalu jelas. Najatul ummah fi ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafatihi. Judulnya adalah keselamatan umat ada pada mentaati Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan kehancuran umat ini atau kebinasaan umat ini ketika mereka menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini judulnya. Najatul ummah, keselamatan umat ini ada pada ketaatan mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan kebinasaan atau kehancuran umat ketika mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya an Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qawmahu faqala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, permisalan aku, permisalan diriku, dan permisalan apa yang Allah azza wa jalla mengutus aku dengannya. Ana ulangi, permisalanku dan permisalan apa yang Allah azza wa jalla mengutus aku dengannya, yaitu dengan membawa syariat Islam, kama tali rajulin ata qaumahu. Permisalannya seperti seseorang yang mendatangi kaumnya, faqala. Kemudian orang tadi ketika mendatangi kaumnya mengatakan, ya qaumi, inni ra'aitul jaysha bi'ainayya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat pasukan-pasukan musuh, bi'ainayya, dengan kedua mataku. Nah, dia mendatangi kaumnya, memperingatkan dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya dia melihat musuh-musuh dengan kedua matanya. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang uryan, yang tidak memakai baju ataupun yang telanjang. Ini menunjukkan atas kesungguh-sungguhan dan ketulusan dia di dalam memberikan peringatan. Nanti akan dijelaskan kenapa disebut pemberi peringatan yang telanjang. Menunjukkan ketulusan dia dan kesungguhan dia untuk memberikan peringatan kepada kaumnya akan adanya musuh di belakang mereka yang siap untuk menyerang, yang siap untuk membunuh mereka. Fannaja, maka selamatkanlah diri-diri kalian. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumih, maka sekelompok orang dari kaumnya mau mendengar dan mentaatinya. Mau mendengar dan mentaati seruan dan peringatan dari An-Nadir, dari pemberi peringatan tersebut. Fa'adlaju, kemudian mereka pun berjalan meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya di awal malam atau berjalan sepanjang malam meninggalkan kampung halamannya, menghindar dari musuh supaya tidak dihabisi oleh musuh. Fantalaku ala mahalihim fanajau, maka mereka pun berjalan dengan penuh kehati-hatian demi untuk mentaati dan menjalankan apa yang diperingatkan oleh orang tadi, karena dia melihat orang tadi betul-betul tulus dan sungguh-sungguh menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi mereka, sehingga sebagian kaum percaya. Akhirnya mereka pergi di malam hari meninggalkan kampung halamannya, menyelamatkan diri mereka. Fantolaku ala mahalihim fanajau, maka mereka pergi dengan penuh kehati-hatian. Akhirnya mereka pun selamat, selamat dari musuh, dari serangan musuh. Wa kadzabathu ta'ifatun fasabbahahum al-jaysh. Tetapi ada kelompok yang lain, ada sekelompok manusia yang mendustakan, enggak percaya dengan orang yang memberikan peringatan tersebut, enggak percaya dia. Maka fasabbahahum al-jaysh, maka mereka pun diserang oleh pasukan musuh di waktu pagi, di pagi hari. Maka di pagi harinya mereka diserang oleh musuh-musuh. Fa'ahlakahum wajtahahum, maka musuh itu berhasil menghancurkan mereka dan berhasil menghabisi mereka, tidak tersisa satupun. Nah, fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma jitu bihi. maka itulah permisalan orang yang mau mentaatiku dan mengikuti apa yang aku bawa dan mengikuti ajaran yang aku bawa. Wa matsalu man asani wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq. Dan di dalamnya juga ada permisalan orang yang durhaka kepadaku, yang bermaksiat kepadaku, tidak mau untuk mengambil pelajaran dari peringatanku, dia bermaksiat dan durhaka. Itulah permisalan orang yang bermaksiat kepadaku dan mendustakan apa yang aku bawa dari ajaran yang benar ini. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naam. Rawi al-hadith, perawi hadis ini taqaddama tarjamatuhu fi syarah al-hadith rokam 16. Telah lewat biografi dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika mensyarah hadis yang ke-16. Al-mufradat, kosakata pada hadis ini yang perlu untuk dijelaskan, mathali, permisalanku. Maknanya adalah sifati wa hali al-ajibah. Sifatku dan keadaanku yang mengagumkan atau yang menakjubkan. Adapun an-nadhir al-mukhbir bima fihi syarrun wa su'un. An-nadhir, pemberi peringatan. Al-mukhbir, yaitu yang mengkhabarkan perkara-perkara yang mengandung keburukan dan kejelekan. Memperingatkan dari bahaya dajjal misalnya. Karena dajjal membawa fitnah, membawa keburukan dan kejelekan. Kita memperingatkan dari bahaya api neraka, nah, yang akan menyiksa mereka-mereka yang berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperingatkan dari serangan musuh yang akan membunuh, akan menyerang dan membumi hanguskan. Ini an-nadir. Adapun al-uryan, pemberi peringatan yang uryan, yang telanjang. Al-uryan adalah diddul maksu al-mutajarrid min thiyabihi. Lawan dari al-maksu, lawan dari orang yang memakai pakaian. Al-mutajarrid min thiyabihi, yang dia menanggalkan pakaiannya. Wan-nadir al-uryan al-mumatsal bihi. Adapun pemberi peringatan yang telanjang, yang disebut sebagai permisalan di dalam hadis ini, adalah rajulun min Khaz'am. Adalah seorang laki-laki dari Khaz'am. Seorang laki-laki dari kabilah Khaz'am. Tazawwaja imra'atan min Zabid. Di mana laki-laki dari Bani Khaz'am, dari Khaz'am ini, menikahi seorang wanita dari Zabid. Fa'arada Banu Zabid, maka kabilah Banu Zabid menginginkan an yughiru ala kabilatihi. Banu Zabid ingin menyerang ala kabilatihi, menyerang kabilah Khaz'am. Kabilahnya laki-laki tersebut yang menikahi seorang wanita dari Zabid. Nah. Fakhafu an yundhira qaumahu, maka mereka Banu Zabid khawatir nanti laki-laki dari Bani Khaz'am yang menikahi wanita dari Zabid, khawatir akan memberikan peringatan kepada kaumnya. Faja'alu alaihi harasa, khawatir akan memberikan peringatan, membocorkan rahasia militer bahwasannya Banu Zabid akan menyerang Banu Khaz'am. Faja'alu 'alaihi harasan, maka mereka pun menjadikan harasan, ada penjaga yang menjaga laki-laki dari Khaz'am ini. Ba'dan khala'u thiyabahu, setelah mereka menanggalkan pakaiannya. Nah, dijaga kemudian dilepas, ditanggalkan pakaiannya. Fasadafa minhum ghirratan, maka ketika kebetulan para penjaga tersebut sedang lalai, sedang lengah, fafarra ila ahlihi fa'andarahum, maka laki-laki ini pun kemudian lari menyelamatkan diri dan menuju kepada keluarganya dan memberikan peringatan kepada mereka, kepada Bani Khaz'am. Wa kana mimma qalahu, dan di antara apa yang dia ucapkan kepada kabilahnya, kabilah Khaz'am, dia mengucapkan anan nadir al-uryan yambidu thawbahu idha sidqu lam yambid laka thawba kadibu. Anan nadir, aku adalah pemberi peringatan yang telanjang. Dia menanggalkan pakaiannya karena kejujuran itu, lam yambid laka thawba kadibu, orang yang dusta tidak akan mau untuk menanggalkan bajunya untukmu. Ya, sehingga ketika dia memberikan peringatan sampai dalam kondisi dan keadaan demikian, menunjukkan jujurnya dia, inginnya agar kaumnya itu selamat. Sampai-sampai ketika dia memberi peringatan enggak pakai baju. Fasara matalan di kulli amrin tukhafu mufaja'atuh, maka jadilah ini sebagai permisalan untuk setiap perkara-perkara yang dikhawatirkan kejelekannya akan datang secara tiba-tiba. Walikulli rajulin la raiba fi kalamihi, dan sebagai permisalan bagi setiap orang yang tidak diragukan ucapannya. Setiap orang yang betul-betul jujur dan tidak diragukan ucapannya, tidak diragukan peringatannya. An-naja al-haraf wa huwa mansubun 'ala al-ighra. An-naja maknanya adalah lari, menyelamatkan diri. Dan dibaca mansub karena al-ighra. Ini pada pelajaran nahwu. Adlaju saru min awwal al-laili aw saru al-laila kullahu. Adapun adlaju, yakni mereka berjalan di awal malam atau berjalan di sepanjang malam, menghabiskan waktu malamnya untuk berjalan meninggalkan kampungnya. Sabbahahu, ya kira-kira kalau berjalan dari sini mulai ba'da maghrib ini sampai menjelang subuh, sampai kemana kalau ke arah barat Pak Kasma? Jalan kaki terus ke arah barat sampai mana? Sampai di sampai waktu subuh. Berapa jam itu? Gak nyampe 12 ya. 10 jam. Kilo, berarti sampai di mana? Ya? Kalau jalan atau 1 jam makin? Nah. Berarti ini 10 jam 50 kilo sampai mana? Hah? Sampai mana Pak Toko? Dari sini ke barat? Semarang. Sampai Semarang? Hah? Nggak sampai Jakarta? Sampai ke Bumen nggak? Sampai ke Bumen mungkin ya. Nah, sudah cukup jauh perjalanan dari sini, menyelamatkan diri dari musuh yang akan menyerang. Naam. Sabbahahum aghara alaihim fis sabah. Sabbahahum yakni menyerang mereka di waktu subuh, di waktu pagi. Sehingga di waktu subuh, di waktu pagi sudah diserang oleh musuh. Ijtahahum istaqsalahum falam yabqa ala ahadin minhum. Ijtahahum yakni menghabisi mereka sampai seakar-akarnya dihabisi semua. Artinya dihabisi falam yabqa ala ahadin minhum, sehingga enggak tersisa satu orang pun dari mereka. Ya subhanallah, dihabisi semua sama musuh. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global dari hadis ini, ba'atallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Allah mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Waja'a bil mu'jizatil udma al-kauniyah wa syar'iyah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam datang dengan membawa mukjizat-mukjizat yang sangat besar, baik mukjizat yang bersifat kauniyah ataupun syar'iyah. Mukjizat yang bersifat kauniyah, apa yang terjadi di alam ini. Misalnya mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat besar di alam ini, yaitu apa Pak Toko? Kauniyah, yang bersifat kauniyah, yang ada di alam terkait dengan matahari, bulan, bintang, apa? Nah, apa Bapak Abdul? Enggak tahu. Nah. Apa ya Abu Hasna? Hasan. Nah, terbelahnya bulan. Ya. Yeah. Iqtarabat as-sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Nah, ini mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam bisa membelah bulan dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syar'iyah, dan mukjizat yang bersifat syar'i berupa Al-Qur'an Al-Karim yang berisi petunjuk, berisi aturan-aturan untuk kebahagiaan dan kemaslahatan hamba di dunia wal akhirah, dengan aturan-aturan yang sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan. Nah, tidak hanya sekedar menguat terkait dengan ajaran-ajaran dinia, pelajaran-pelajaran dinia, juga berbagai peristiwa-peristiwa di alam ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, wal barahin wa awal wadihah. Demikian juga apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam berupa bukti-bukti yang begitu jelas, yang begitu gamblang. Wal hujjat al-qawiyah as-sadiqah ad-dalah. Demikian juga hujjah-hujjah yang begitu kuat, hujjah-hujjah, argumen-argumen yang begitu jujur, yang itu merupakan akbaru dalalatin ala sidqihi, yang merupakan dalil terbesar yang menunjukkan atas benarnya kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wasidqi ma ja'a bihi, dan benarnya apa yang dibawa oleh beliau berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa annahu rasulun min Allahi haqqan, dan bahwasanya beliau adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Fa amana bihi wa taba'ahu wa ata'ahu man arada Allah bihi sa'ada wan na'im wan najata min ghadabillah wa batsyihi wa 'iqabihi. Maka berimanlah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengikuti ajaran Nabi serta mentaati Rasulullah, siapa yang beriman mentaati dan mengikuti baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang mengimani Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keselamatan dari azab Allah azza wajalla, dari siksa Allah dan dari kemurkaannya. Nah, sehingga yang beriman kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah azza wajalla untuk mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan akhirat. Orang-orang yang diinginkan oleh Allah azza wajalla untuk diselamatkan dari murka Allah, dari siksanya dan dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan nikmat yang teramat besar kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan Nabi, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi, mengikuti Islam dan ajaran Islam, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sampai detik ini Allah azza wa jalla masih memberikan istiqamah kepada kita, maka ini merupakan nikmatun azimah, merupakan nikmat yang sangat besar dan terbesar. Dan itu namanya hidayah, itu hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasalam sendiri, beliau hanya menyampaikan dan membawa petunjuk untuk disampaikan kepada umat. Adapun urusan menerima atau mendapatkan hidayah bukan di tangan Rasulullah alaihi salatu wasalam, tetapi hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, enggak bisa memberikan hidayah, enggak bisa memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang Allah inginkan, kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah azza wa jalla maha tahu siapakah yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Itu semuanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang terkadang kita enggak menyadari atau kita enggak mengerti, ternyata hidayah itu datang kepada seseorang yang mungkin dianggap rendah, dianggap hina, seseorang yang tidak memiliki harta, tetapi dia diberikan istiqomah, diberikan hidayah, tidak memiliki kedudukan di kehidupan dunia ini, tetapi di sana ada seseorang yang mendapatkan pangkat dan jabatan sebagai seorang konglomerat, sebagai seorang yang berharta, yang kaya raya, tetapi dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah dari Allah azza wa jalla. Maka orang-orang yang seperti ini bukan orang-orang yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang hakiki. Naam. Wa kadzabahu wa 'asahu ahlul kibr wal 'inad wa ahlil jah wal manasib wal masalih alladziina haqa bihim ghadabullah. Sementara ada pihak juga yang mendustakan dan mendurhakai Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu dari kalangan ahlul kibir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka menolak kebenaran dan meremehkan manusia, wal inad, dan orang-orang yang menentang ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa ahlil jawal manasib, demikian juga orang-orang yang punya kemuliaan, punya kedudukan, wal masalih, dan seseorang yang kehidupan dunianya mungkin baik, mereka mendustakan dan mendurhakai Rasulullah alaihi salatu wasalam. alladzina haqqo bihim ghadabullah, yang mereka diliputi dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaujabul halak wal adab al alim wad dimar al mahid, yang mereka berhak untuk mendapatkan kehancuran, mendapatkan adab yang sangat pedih, dan mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaa'u kufrihim wa kibrihim wa tadzibihim wa inadihim, sebagai balasan atas kekufuran mereka, sebagai balasan atas kesombongan mereka, sebagai balasan karena mereka mendustakan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagai balasan karena mereka menentang ajaran Rasulullah, wa tiba'a ahwa'ihim wa adam inqiyadihim lil haq, dan karena mereka mengikuti hawa nafsu dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Nah, fadaraba Rasulullah alaihi salatu wassalam matalan lihalihi wa hali ma ja'a bihi min al-haqqil wadih was-sidqil bayyin. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan, memberikan permisalan untuk keadaan beliau dan keadaan apa yang dibawa oleh beliau berupa al-haq yang begitu jelas dan begitu gamblang. Wa ma yatarattab 'ala tasdiqihi wa ta'atihi wa 'ala takdibihi wa 'isyanihi wa mukhalafatihi bi hali dhalika rajul as-sadiq al-mukhlis al-jadd fi indari qaumihi. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan peringatan dan memberikan permisalan terkait dengan keadaan beliau dan keadaan apa yang beliau bawa berupa al-haq, agama yang benar, dan apa yang akan diraih, yang akan diakibatkan oleh mereka-mereka yang membenarkan beliau, mau mentaati beliau, dan bagaimana keadaan orang yang mendustakan Rasulullah, bermaksiat kepada Rasulullah dan menyelisih ajaran Rasulullah. Permisalannya diumpamakan bihali dalikar rajul, dipermisalkan dengan keadaan laki-laki dari Khat'am tadi yang menikahi wanita dari Zabid, seorang laki-laki yang begitu jujur, begitu ikhlas, begitu tulus, begitu sungguh-sungguh. Fi indari qaumihi, di dalam memperingatkan kaumnya. Wal haris ala najatihi minal khatar ad-dahi, dan begitu bersemangat untuk menyelamatkan mereka dari bahaya yang akan datang secara tiba-tiba. Allati yumkin wara'a dhalikal jaysh al-mubaghith, al-mubaghith, yang kemungkinan di belakang mereka tersebut ada pasukan-pasukan yang jumlahnya banyak, yang tidak terduga jumlahnya, yang bisa menghabisi mereka semua. Faman saddaqahu wa ta'ahu wa akhada bi asbabin najah fi tajannubi khatari dhalikal jaysh najah. Maka barang siapa yang mau membenarkan dan mentaati serta mengambil sebab-sebab keselamatan dengan menjauhi bahaya dari pasukan yang akan mendatanginya, akan menyerangnya, kemudian dia meninggalkan kampung halamannya Najah, maka dia akan selamat karena dia membenarkan, kemudian dia menjalankan dengan dia pergi dari kampungnya, menyelamatkan diri dari pasukan yang akan menyergapnya, akan menyerangnya, ya maka dia pun selamat. Wa man kadzdzabahu wa 'asahu wastakhaffa bidzalikal khatar nazala bi khatarul adu fahlakahu fahlakahu wastahahu. Tetapi barang siapa yang mendustakan seruan tadi, memberi peringatan tadi dan dia durhaka kepadanya, enggak mau menjalankannya dan dia menganggap remeh seruan dan bahaya tersebut, maka bahaya musuh akan turun kepadanya, akan menyerangnya, dan musuh tersebut akan menghancurkan dan membinasakannya tanpa tersisa sama sekali. Wa kadzalika masiru hadhihi al-umam wasyu'ub allati bu'itha ilaiha ar-rasul alaihi salatu wassalam. Maka demikianlah keadaan tempat kembali umat-umat ini dan bangsa ini yang diutus kepadanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faman saddaqahu wa ata'ahu sa'ida fid dunya wal akhirah. Wal akhirah. Nah, tulisannya wal ukhra diganti akhirah. Maka barang siapa yang membenarkan dan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan berbahagia hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Wa na'ala minallahi a'damal jazaa wa akramahu. Dan dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasan yang besar, dan Allah akan memuliakannya. Wa naja min uqubati dunya wa khizil akhirah. Dan dia akan selamat dari hukuman di dunia dan kehinaan di negeri akhirat. Akan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan kerendahan dan kehinaan nanti di negeri akhirat dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa man kadzdzabahu wa 'asahu wa khalafa ma jaa bihi wa lam yarfa' ra'san. Tetapi barang siapa yang mendustakan Rasulullah, mendurhakai Rasulullah alaihi salatu wasalam dan menyelisih apa yang dibawa oleh baginda Rasul, wa lam yarfa' ra'san, dan tidak memperdulikan bil huda alladzi jaa bihil mutamatsal fil kitabi was sunnah, dan dia tidak peduli dengan petunjuk yang dibawa oleh seseorang yang dipermisalkan di dalam Alkitab was sunnah, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dia enggak peduli dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam Alkitab was sunnah. Wa ta'arrada li ghadabillahi wa sakhatihi, kemudian dia berani menghadapkan diri mereka kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Wa anzala bihil uqubat wal kawarith fid dunya wal adab al wasif fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman-hukumannya, akan menurunkan bencana-bencananya dan segala kesusahan dan kesulitan di dunia, dan adab yang terus menerus di negeri akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yasilla wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidin fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan api neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ma istafadu minal hadith balaghatu Rasulillah alaihi salatu wassalam fi darbihi al-amthal as-sadiqa al-hayya allati taj'alul ma'kula fi qalibil mahsus. Yang pertama adalah balaghah, kefasihan dan ketinggian bahasa Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam membuat permisalan yang betul-betul jujur dan permisalan yang hidup, yang menjadikan sesuatu yang masuk akal menjadikan betul-betul bisa ditangkap dengan panca indera kita, bisa dirasakan dengan panca indera kita, bisa kita pahami. Wa taqrib al-ma'ani al-ba'ida bihadha taswir ar-ra'i. Dan bagaimana untuk mendekatkan makna-makna yang mungkin jauh belum bisa kita cerna, beliau bisa membuat permisalan yang bisa mendekatkan makna-makna yang jauh ini menjadi bisa dipahami dengan gambaran yang sangat bagus dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua, hirsu ala hidayatin nas, semangatnya beliau untuk memberikan hidayah kepada manusia. Yang ketiga, sidqu ma jaa bihi wa wuduhihi, benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah dan jelasnya. Yang keempat, husulul faus was sa'adah bi tasdiqihi wa ta'atihi wa ittiba' ma jaa bihi, teraihnya kesuksesan dan kebahagiaan adalah dengan membenarkan dan mentaati Rasulullah serta mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Dan yang terakhir, waqu al-bawar wa dimar fid dunya wal akhirah bi tadbihi wa mukhalafatihi wa isyanihi, terjadinya kebinasaan dan kehancuran di dunia dan juga di akhirat, yaitu dengan mendustakan dan menyelisihi serta bermaksiat kepada Rasulullah dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, walhamdulillah telah kita selesaikan hadis yang ke-20. Wa insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan datang kita akan lanjutkan pada hadis yang terakhir, yaitu hadis ke-21. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Rebut yang berat.